bisa bertahan merelakan dirimu bersama dengan dia. Lepaskan dia, sampai kapan ku harus diam memandang kehampaan. Jalan mana yang kan kau pilih sebagai akhir cerita, aku atau kapanpun nanti. Jangan biarkan ku kecewa. Bila akhirnya nanti cinta takkan berlabuh, kan selalu ku yakinkan aku tetap di sini. Sampai kapan ku harus diam memandang kehampaan? Jalan mana yang kan kau pilih sebagai akhir cerita, aku atau ku harus diam memandang kehampaan. Jalan mana yang kan kau pilih sebagai akhir cerita, aku atau dirinya yang lebih bisa tetap berpijak. Sampai kapanpun nanti, jangan biarkan ku kecewa. Sampai kapanpun nanti, jangan biarkan ku kecewa.